الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin pada syarah beliau terhadap kitab Lumatul I'tiqad. Kita lanjutkan pada matan di halaman 30. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kullu ma jaa'a fil Qur'ani aw sahha 'anil Mustafa alaihi salam min sifatir Rahman wajabal imanu bihi. Segala sesuatu yang datang di dalam Al-Quran atau sahih, ada ketentuan sahih dari Al-Mustafa yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sifatir Rahman, berupa sifat-sifat Ar-Rahman yaitu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, wajabal imanu bihi, wajib beriman dengannya. Maknanya apa? Segala sesuatu yang datang dari Al-Quran dan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala wajib diimani. Dari sini diambil faedah bahwasannya di dalam menetapkan keimanan kepada nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sumbernya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa talaqqihi bitaslimi wal qabul, serta menerimanya, talaqqi menerimanya dengan taslim, dengan penuh kepasrahan, wal qabul penuh penerimaan. Ya, talaqqi ma'ruf ya. Talaqqi mengambilnya, menerimanya dengan penuh kepasrahan dan penuh penerimaan. Wa tarku ta'arudi lahu birraddi wa ta'wil wa tashbih wa tamtsil, serta meninggalkan at-ta'arud. Ta'arud itu maknanya takallam, ya, membahas, mengkaji. Meninggalkan mengkajinya dengan cara menolak atau mentakwil. Wa tashbih wa tamtsil, dengan cara tashbih dan tamtsil. Wa ma ashkala min dzalik, apa yang muskil, yang ruwet dari hal tersebut, kata beliau, wajib isbatuhu lafdzan, wajib menetapkannya secara lafaz. Antum fokus pada lafaz ini tadi, kata Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah, wa tarkit ta'arudi lahu birraddi wa ta'wil wa tashbih wa tamtsil, wajib mengimani sifat tersebut, menerimanya dengan pasrah dan meninggalkan at-ta'arud. Ya, berdalam-dalam membahas, mengkaji dengan cara apa? Dengan cara membantahnya, menolaknya atau ta'wil atau tashbih atau tamtsil. Itu enggak boleh. Wa ma ashkala min dzalik, dan apa yang iskal, yang masih susah difahami dari sifat-sifat tersebut, min dzalik yaitu min sifat, ya, dari sifat-sifat tersebut, wajaba itsbatuhu lafdzan, kewajibannya cuma menetapkan secara lafaz. Wa tarku ta'arudi li ma'nahu, dan meninggalkan mengkaji, membahas maknanya. Ya udah, maknanya tadi enggak usah kita singgung-singgung bahasanya gitu. Difahami? Di sini ada iskal sebenarnya. Di sebagian cetakan, cetakan-cetakan yang ada, rata-rata dinukilkan. Di bawahnya ada ta'liq. Anda lihat hampir semua cetakan yang ada, baik cetakan Mesir, cetakan Saudi, cetakan segala macam, kecuali cetakan yang kita miliki. Nukilan dari Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syih. Panjang lebar. Ringkasnya ada lafad ini, lafad yang dikritikan terhadap Al-Imam Ibnu Qudama Al-Maqdisi. Termasuk lafad yang dikritikan kepada Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Adapun pemuallik yaitu Syekh Fahad yang di buku kita ini, beliau tidak membahas kritikan terhadap lafad ini dikarenakan sudah dibahas oleh beliau di buku yang satunya, yaitu buku matan atau syarah dari matan Lumatul Ijtihad yaitu Fathur Rabbil Ibad. Ringkasnya lafad ini tadi, lafad yang mencocoki mazhab mu'taqad Al-Mufawwidah. Ya. Ringkasnya di buku yang Anda miliki ini, rata-rata kalau antum cari PDF biasanya selalu ada nukilan dari kalamnya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Adapun Syekh Muhammad bin Ibrahim menyatakan panjang lebar, beliau menyebutkan ringkasnya, beliau mengatakan amma ma zakarahu fil lum'ah, adapun yang disebutkan Ibnu Qudamah dalam kitab Lum'ah ini, fa innahu yantabiqu ala madhhabil Mufawwidah, itu mencocoki mazhabnya Mufawwidah. Wahwa syarul mazahib wa akhbathuha. Atau wahwa min syaril mazahib wa akhbathuha. Itu termasuk mazhab yang paling buruk. Wal musannif rahimahullah imamun fis sunnah. Penulis Ibnu Qudamah adalah imam dalam hal sunnah. Wa ba'adun nas an mazhabil Mufawwidah. Dan termasuk orang yang paling jauh dari mazhabnya Mufawwidah. Wa ghairihim minal mubtadi'ah. Dan yang selain mereka dari kalangan mubtadi'ah. Ringkasnya, dalam para ulama dalam menyikapi kalam al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala ini termasuk poin yang dikritikan oleh beliau. Yang pertama yang dikritikan kepada beliau yaitu pada ungkapan beliau, wa ma ashkala min dzalik, apa yang timbul iskal dari hal itu yaitu dari sifat-sifat yang ada, mana iskal di situ tidak diketahui maknanya. Ya, la yu'raf ma'nahu, tidak diketahui maknanya. Di situ disebutkan wajib kita menetapkan secara lafad, namun secara makna kita tidak perlu kita bahas. Ini cocok sekali dengan mazhabnya Mufawwidah. Keyakinan Ahlus Sunnati wal Jama'ah berkaitan dengan nama dan sifat kemarin yang disebutkan adalah yang pertama itsbatul lafad, menetapkan lafad. Ada lafad, kita tetapkan. Selagi lafadnya sahih, kita tetapkan. Itu yang pertama kali. Yang kedua, isbatul makna. Isbatul makna, menetapkan makna. Dalam artian, setiap lafad dari lafad-lafad sifat tersebut punya makna. Ketika disebutkan yadun, disebutkan istiwa, ya makna yang ada secara bahasa Arab. Yang ketiga, isbatul kaifiyah, menetapkan kaifiyah. Sudah lewat ya kemarin di wasitiyah. Tiga perkara ini di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita. Menetapkan lafaz, menetapkan makna dan menetapkan kaifiyah. Kaifiyah itu hakikat. Memang ada hakikatnya, bukan majaz. Ketika disebutkan yadun, yadun ya memang ada hakikatnya yadun, tangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalam ini, kalamnya ialah Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Ini kalam yang dikritikan kepada beliau. Para ulama ringkasnya di dalam menyikapi ucapan Ibnu Qudamah ini tadi ada beberapa sikap. Di antara mereka ada yang mengkritik lafadz ini namun tetap mengatakan beliau adalah ulama Ahlus Sunnah. Ini termasuk kekeliruan. Beliau salah dan beliau termasuk ulama Ahli Sunnah. Itu tariqahnya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail beliau. Tau Syekh Muhammad bin Ibrahim. mufti pertama Saudi Arabia. Kakek kalau tidak salah ya, kalau tidak salah kakek dari Syekh Saleh Al Syekh, Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Al Syekh itu kakek. Kemudian jenis kedua dari kalangan para ulama, ada yang langsung menyatakan bahwasanya Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah termasuk punya mazhab mazhab mufawwidhah. Langsung mengkritik akidah beliau dengan mengatakan beliau akidahnya mufawwidhah. Di antara yang mengkritik seperti itu adalah Syekh Abdul Razak Afifi. Syekh Abdul Razak Afifi. Ulama ma'ruf ya. Di antara mereka, dan ini yang banyaknya, yang membawa kalam Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala kepada Mahmal Al-Hasan, kepada pembawaan yang baik, dalam artian husnuzan kepada beliau, sebagaimana tariqahnya Syekh Ibn Utsaimin yang disyarah ini akan kita lewati nanti. Ringkasnya, para ulama yang datang setelah Al-Imam Ibn Qudamah menyikapi Al-Imam Ibn Qudamah ada tiga kondisi tadi. Dan apakah hal ini juga didapati dalam kitab-kitab yang lain? Yang semakna dengan ini disebutkan oleh mereka didapati dalam kitab Raudhatun Nadhir. Raudhah An-Nadhir. Karya Imam Ibn Qudamah, yaitu kitab Usul Fiqih. Kalau cetakan Saudi Arabia itu ada 3 jilid. Dengan tahqiq Abdul Karim An-Namlah. Kitab itu diringkas sama Syekh Muhammad Amin Asy-Syenqiti dengan judul Mudzakkirah Usul Fiqih. Asy-Syenqiti rahimahullah ta'ala mengkritik Al-Imam Ibn Qudamah pada buku Mudzakkirah tadi terhadap ungkapan Ibn Qudamah yang menyatakan bahwasannya masalah asma wa sifat termasuk masalah yang mutasyabih. Ini dikritikan terhadap Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Bahwasannya dalam asma wa sifat tidak ada yang mutasyabih. Mutasyabih itu ditinjau dari sisi kita. Adapun secara hakikat, semuanya wadihun jali. Intinya lafad ini tadi ya, yang dikritikan kepada beliau. Ada beberapa lafad yang dikritikan di buku ini. Ya namanya bukunya manusia ya, karya tulis manusia. Tidak ada yang sempurna, kecuali Al-Quran merupakan kalam ilahi yang merupakan bukan makhluk. Difahami ya? Dan ma'ruf, biasanya kalau di buku-buku yang lain ada. Yang selain cetakan yang seperti kita ini, tentu akan dapati kritikan terhadap lafad ini tadi yang dinukilkan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, wa amma kalamu sahibul lum'ah fa hadzal kalimah mimma luhidha min hadzal aqidah. Adapun ucapan pemilik lum'atul i'tiqad ini adalah kalimat yang dikritikkan dari akidah ini. Waqad luhidha fiha iddatu kalimat ukhidhat 'alal musannif. Sungguh telah dikritikkan pada kitab ini beberapa kalimat yang dikritikkan terhadap penulis. Ringkasnya, mazhab ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan nas Al-Quran dan sunnah ma yata'allak bilal asma'i wa sifat, yang berkaitan dengan asma' wa sifat, isbatu al-lafad wa isbatul ma'na, menetapkan lafad dan menetapkan makna, bukan dengan menyatakan menetapkan lafad, adapun maknanya kita tinggalkan, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Nanti kalau antum lah udah lama mondoknya belajarnya, faedah faedahnya itu dulu tulis di sini ya. Nah, dulu belajar kayak gini. Kenangan terindah penulisan. Nanti kalau antum buku itu ya. Nanti kalau warna biru kalau dulu anak gurunya beda lagi. Ini warna hitam ini beda. Jadi ya nanti dengan berjalannya waktu antum akan bisa sendiri insyaallah. Jadi ngajar itu jangan buku siko inilah. Bisa dibawa kemana-mana. Kemudian kata beliau, wa naruddu ilmahu ila qailihi. Nah, lihat nah bahasanya kan, wa naruddu ilmahu ila qailihi. Kita kembalikan ilmunya kepada yang mengucapkan. Maknanya sudah, maknanya tadi kita tidak ketahui, tidak usah kita bahas panjang lebar. Ilmu tentang makna tadi, hu kembali kemana? Ke makna ya. Wa naruddu ilmahu, kita kembalikan ilmu maknanya tadi kemana? Ila qailihi, kepada yang mengucapkannya. Wa naj'al uhdatahu ala naqilihi, dan kita kembalikan, kita jadikan tanggung jawabnya tadi kepada yang menukil, yaitu dari Rasul, dari para sahabat, sampai kepada para ulama secara sanad, dikembalikan kepada yang menukil. Ittiba'an li tariqir rasikhin fil ilmi, dalam rangka mengikuti jalannya orang-orang yang rasikhin dalam masalah ilmu. Alladzina asna Allahu alaihim fi kitabil mubin, yaitu mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'anul Karim, ya qauli subhanahu wa taala, dengan firman subhanahu wa taala, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Yang mereka orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, mereka mengatakan kami beriman seluruhnya datang dari Rabb kami. Wa qala fi dhammi mubtari at-ta'wili limutasyabihi tanzilihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mencela orang-orang yang mencari-cari takwil ya terhadap mutasyabih tanzilihi, terhadap ayat-ayat mutasyabihat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun orang-orang yang hati mereka terdapat zaygun, penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, dia akan mengikuti apa yang terdapat padanya tashabuh, kesamaran. Jadi orang-orang yang menyimpang, dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang masih samar, bisa ditarik sana, tarik sini. Ibtigha' al-fitnah, dalam rangka mencari-cari fitnah. Wa ibtigha' at-ta'wili, dan mencari takwil-takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mencari takwilnya illallah. Gimana kelanjutan ayatnya? Warasikhuna fil ilmi. Gitu kan ayatnya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Gitu kelanjutan ayat. Di sini ada wa ma ya'lamu ta'wilahu, wa ma ya'lamu ta'wilahu, ada dua tafsiran. Kalau dibaca waqaf, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti di illallah. Maka makna takwil di situ maknanya apa? Maknanya al-kaifiyah. Sehingga tidak ada yang mengetahui kaifiyahnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dibaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhun, berhenti sampai warasikhuna fil ilmi, maka makna takwil di situ maknanya at-tafsir. Tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh, yang kokoh. Rasikh itu kokoh, mapan dari sisi keilmuan. Itu ma'ruf ya di kitab-kitab tafsir. InsyaAllah antum bisa lihat di tafsir-tafsir yang ada. Faja'ala ibtigha' at-ta'wil alamatan az-zayl. Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang mencari-cari takwil, sikap mencari-cari takwil, sebagai tanda penyimpangan. Wa qaranahu bi ibtigha'il fitnah fid dam, dan Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan bentuk pencarian fitnah. Ya. Mencari-cari takwil itu termasuk bentuk apa? Mencari-cari fitnah fid dam, sebagai bentuk celaan. Tsumma hajabahum amma amaluhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup mereka, mereka dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka inginkan, mereka harapkan, mereka angan-angankan. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduhu, serta Allah SWT memutus harapan-harapan mereka dari apa yang mereka inginkan. Biqaulihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dengan firman Allah SWT, dengan lafaz, dengan perkataannya, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, orang-orang yang mencari takwil, orang-orang yang mencari fitnah dari ayat-ayat yang mutasyabihat tidak akan bisa sampai. Allah Subhanahu wa taala akan menutup hal tersebut. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Taqsimu nususis sifat wa tariqatun nas fiha. Taqsim, pembagian nas-nas sifat dan metode umat manusia di dalam menyikapi nas-nas sifat tersebut. Kata beliau, tanqasim nususus sifat was sunnah al-waridah fi sifat ila qismain. Nas-nas Al-Qur'an dan sunnah yang datang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Wadihun jali, wadih itu jelas gamblang, jali sama semana ya, jelas gamblang. Wa muskilun khafi, yang kedua muskil khafi, ruwet samar. Jadi nas Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada ya dua jenis, ada yang gamblang, ada yang samar. Apa yang gamblang? Fal wadih ma ittadha lafdhuhu wa ma'nahu fayajibul imanu bihi lafdhan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang wadih itu wajib ya, kewajibannya apa? Yang wadih adalah sesuatu yang jelas lafaz dan maknanya. Lafaz dan makna itu jelas, gamblang. Fayajibul imanu bihi lafdhan, maka wajib mengimaninya secara lafaz. Kemudian wa isbat maknahu haqqan, dan menetapkan maknanya dengan benar. Bila raddin wala ta'wil wala tasybih wala tamtsil, dengan tanpa menolak, mentakwil, mentasybih, mentamtsil. Jelas? Kalau yang wadih wajib kita imani, kita tetapkan makna tanpa kita tolak, tanpa kita takwil, tanpa ditasybih, tanpa ditamtsil. Li'anna syar'ah warada bihi fawajabal imanu bihi wa talakkihi bil qabul wa taslim. Dikarenakan syariat telah datang dengan membawanya, maka wajib beriman dengannya dan menerimanya dengan lapang dan pasrah. Jelas ya? Jelas sekali. Kemudian wa ammal muskil, adapun yang muskil, apa yang muskil itu? Fahuwa ma lam yattadih maknahu, yaitu sesuatu yang tidak jelas maknanya, belum gamblang maknanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, belum gamblangnya tadi sebabnya adalah li ijmali fi dilalatihi, dikarenakan kandungannya masih global, dikarenakan terdapat keglobalan pada kandungannya. Ijmal itu global, dikarenakan masih global pada kandungannya. Maknanya apa? Maknanya tadi masih apa namanya, tidak mengandung makna satu makna, tapi memungkinkan terdapat beberapa makna. Contoh-contoh ya, pada lafaz walaili idza as'as, as'as ini punya banyak makna. Di antara maknanya akbalah, di antara maknanya adbaroh. Jadi ketika malam as'as, as'as itu bisa bermakna adbaroh, bisa bermakna akbalah. Salasata quru yatarabbasna, salasata quru yang disebutkan, salasata quru, quru itu punya dua makna dan tidak ada yang bisa menguatkan dari salah satu makna tersebut pada konteks ayat tadi. Adapun dengan murajihat yang lain, penguat yang lain memungkinkan ada dari hadis. Al-Quru maknanya al-haid. Nah, itu masih umum. Jadi suatu ayat dikatakan muskil karena masih umum kandungan maknanya. Atau au kasrin fi fahmi qari'ihi. Atau yang kedua sebabnya dikarenakan kurang dangkal pada pemahaman orang yang membacanya. Jadi bukan lafadznya yang umum, tapi yang baconya tadi pemahamannya yang belum nyampai. Iya. Yeah. Jadi bukan salah ayat, tapi salah pembaca yang memahami tadi. Jadi kalau antum baca enggak paham, jangan nyalakan kitab ulama, bisa jadi ilmunya kita yang belum sampai itu tadi ya, nyerapnya tadi. Mana? Ah, ini caknya salah cetak ini. Inilah cetakan Mesir. Ngagek dulu salah cetak. Kalau jangan-jangan kitonya yang enggak jelas tadi, belum nyampai ke pemahaman. Difahami ya? Itu sebab muskil. Sebabnya ruwetnya suatu difahami itu mungkin dikarenakan masih global atau dikarenakan dangkalnya pemahaman. Di sini kata beliau, fayajibu isbatuhu isbatu lafzihi. Maka wajib menetapkan lafaz. Ya, wajib sikap kita lafaznya wajib kita tetapkan. Liwurudi syar'i bihi. Dikarenakan datangnya syariat tersebut. Wa tawakkuf fi ma'nahu. Nah, di sini Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan adapun maknanya tawakkuf. Wa tarkut ta'arud lahu, dan meninggalkan ta'arud. Ya, membahasnya tadi, mengkajinya. Li'annahu muskil. Dikarenakan masih muskil. Ingat ya, bahasanya beliau maknanya apa? Bukan dengan bahasa Ibnu Qudamah tadi. Beliau ingin mentaujih. Ingin apa namanya? Memaknakan kalam Ibnu Qudamah dengan makna yang baik. Tadi Ibnu Qudamah mengatakan apa? Tarkut ta'arud li ma'nahu. Gitu kan? Berarti apa? Maknanya itu langsung dah kita tolak. Apa maknanya? Sudah, enggak usah dibahas panjang lebar. Gitu loh. Serahkan kepada Allah. Beda dengan bahasanya tawakuf. Kalau tawakuf itu dah, apa maknanya? Kita tawakuf dulu. Maknanya kalau sudah nampak, tetap kita tetapkan maknanya. Adapun bahasa Ibnu Qudamah tadi, terkesan udah enggak perlu dibahas terkait dengan makna. Langsung kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Jadi agak beda. Nah, di sini Syekh Ibnu Taimin agak mengesankan untuk mengalihkan kalam Ibnu Qudamah tadi ke makna yang baik. Kata beliau, watarku ta'arud lahu, dan meninggalkan membahasnya. Alasannya apa? Li'annahu muskil, dikarenakan termasuk perkara yang muskil. La yumkin al-hukmu alihi, tidak mungkin dihukumi padanya. Fanaruddu ilmahu ilallahi wa rasulihi, dan kita kembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasul. Ini disebut istilahnya mahmal al-hasan minasyikh Ibnu Utsaimin. Ya, pandangan baik dari Syekh Ibnu Utsaimin diarahkan kepada pengertian yang baik. Namun sikap Syekh Ibnu Utsaimin seperti ini pun ya tidak disepakati oleh para ulama muasirin, ya, dikarenakan masih ada terkesan lafaz ini tadi lafaz yang mengandung ke makna yang salah dalam hal ini tadi. Wallahu a'lam. Ya. Wa qad inqasamat turuqun nas fi hadzal mushkil ila tariqain. Sungguh metode turuq itu jamak dari tariqah. Metode-metode umat manusia di dalam menyikapi yang muskil ini tadi, inqasamat ila tariqain, terbagi menjadi dua tariqah, dua metode. Yang pertama kata beliau, at-tariqatul ula, metode yang pertama, tariqatul rasikhin fil ilmi, orang-orang yang rasikhun dalam masalah ilmu, alladzina amanu bil muhkam wal mutasyabih, orang-orang yang beriman dengan al-muhkam dan mutasyabih. Waqalu, mereka mengatakan, kullum min indi rabbina, semuanya berasal dari Rabb kami. Wataraku at-ta'arud lima la yumkinuhum al-wusul ila ma'rifatihi wal-ihatabihi, dan meninggalkan pengkajian, pembahasan. Sebabnya apa? Mereka meninggalkan ta'arud. Ya, ta'arud itu semakna mengkaji, membahas. Ya. Lima la yumkinuhum al-wusul ila ma'rifatihi, sebabnya dikarenakan tidak memungkinkan bagi mereka untuk mencapai, ya, tidak mungkin bisa sampai untuk mengetahuinya. Waliha tobihi, dan meliputinya, tidak mungkin. Ta'ziman lillahi wa rasulihi, dalam rangka mengagungkan Allah dan Rasulnya. Wa ta'adduban ma'an nusus asyari'iyah, dan dalam rangka beradab terhadap dalil-dalil yang syar'i. Wa humul ladzina atsnallahu 'alaihim biqaulihi, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala puji pada firman-Nya. Wa rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina, orang-orang yang rasikhun, mereka mengatakan kami beriman, semuanya datang dari Rabb kami. At-tariqatu tsaniyah, metode yang kedua. Tariqatu zairin alladzina ittaba'u al-mutasyabih talaban lil fitnah wa saddan lin nas an dinihim wa an tariqatis salafis salih, yaitu metodenya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mengikuti al-mutasyabih, mengikuti mutasyabih, ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa tujuannya? Alladzina ittaba'u li mutasyabihihi, orang-orang yang mengikuti mutasyabih tadi atau al-mutasyabiha, ya, alladzina ittaba'u al-mutasyabiha, orang-orang yang mengikuti al-mutasyabiha talaban lil fitnah, dalam rangka memang ada niatan untuk mencari fitnah. Wa saddan lin nasi an dinihim wa an tariqatis salafis salih, dan melarang umat manusia dari agama mereka, menghalangi umat manusia dari agama mereka dan dari jalannya salafus salih. Kita ambil contoh ayat-ayat yang menyebutkan, menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti adanya wajah, adanya tangan. Katanya mereka cocokkan dengan ayat apa? Laisa kamitsli syai'un. Mereka bawa kepada ayat-ayat seperti itu tadi, mutasyabih. Kalau kita tetapkan nama dan sifat seperti tangan dan wajah, berarti serupa dengan makhluk, dalam keadaan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah mereka membawakan ayat-ayat mutasyabihat dalam rangka mencari fitnah, fahawalu ta'wila hadzal mutasyabih ila ma yuridun la ila ma yuriduhu Allah wa rasuluhu, sehingga mereka hawalu, berupaya untuk mentakwil al-mutasyabih ini tadi kepada apa? Ila ma yuridun, kepada apa yang mereka inginkan. La ila ma yuriduhu Allah wa rasuluhu, bukan ditakwil kepada apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Difahami? Wa darabu nususul kitab was sunnah ba'daha bi ba'din, dan mereka membenturkan, dharabu membenturkan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah sebagian dengan sebagian yang lain. Jelas ya? Seringnya mereka benturkan dengan ayat apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Fa wa hawalu at-ta'an. Mereka naik puncak yang berikutnya, berupaya untuk menta'an, mencela fi dalalatiha, pada kandungan ayat tersebut, bil mu'aradah, dengan cara apa? Mu'aradah, penentangan, wan naqas, dan dengan cara peremehan, perendahan. Tujuannya apa? Liyushakkiku al-muslimin. Untuk memberikan keraguan kepada kaum muslimin. Fi dalalatiha. Tentang kandungan maknanya tadi. Wa yu'muhum an hidayatiha. Serta membuat buta kaum muslimin dari hidayah ayat-ayat tersebut. Dari petunjuk ayat-ayat tersebut. Wa ha'ula humul ladzina dhammahumullahu biqaulihi. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala celah dengan firman-Nya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Adapun orang-orang yang di hatinya terdapat penyimpangan, mereka akan mengikuti mutasyabihat dalam rangka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Difahami? Ada yang belum paham? Kemudian, jadi ringkasnya dalam masalah ayat-ayat yang mutasyabihat, para ulama ada dua, atau umat manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, thariqahnya para ulama. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul ahwa wal bid'ah, mereka membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain dalam rangka untuk mencela Al-Qur'an. Kemudian, tahrirul qaul fin nusus min haitsul wudu wal iskal. Tahrir, ya, penguraian. Penguraian keterangan tentang nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah tadi ditinjau dari sisi wuduh dan iskal. Bagaimana penguraiannya? Ditinjau dari sisi wadih dan muskil. Kata beliau, innal wudu wal iskal fin nusus asy-syar'iyyah amrun nisbiyun. Ini faedah besar. Kata beliau, wadih dan iskal dalam nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah tadi itu amrun nisbi, perkara yang nisbi. Ya, bukan perkara yang hakiki. Faham hakiki itu? Intinya Al-Quran dan Sunnah tadi wadihun jali, semuanya wadih jali, tidak ada yang iskal. Masa ada ayat Al-Quran yang tidak difahami oleh satu orang manusia yang tidak ada yang faham? Apa fungsinya menurunkan Al-Quran? Fungsinya diturunkan Al-Quran apa? Untuk bisa difahami oleh umat manusia. Difahami. Dan orang diantara orang yang paling faham tentang Al-Quranul Karim adalah Nabi kita Muhammad SAW dan mereka para sahabat. Sehingga kata beliau, wadih atau iskal berkaitan dengan nas-nas syar'i itu perkara yang nisbi. Yakhtalifu fihi nas bihasabil ilmi wal fahmi. Umat manusia berbeda-beda di dalam memahaminya tadi sesuai dengan kadar ilmu dan pemahaman. Faqad yakunu mushkilan inda syakhsin ma huwa wadihun inda syakhsin akhar. Terkadang nas tadi muskil pada person tertentu, inda syakhsin pada person tertentu di sisi seseorang. Ma huwa wadihun inda syakhsin akhar. Sesuatu yang wadih pada orang lain. Difahami? Misalkan contoh, Denny sama Febri. Ada satu ayat. Denny ngomong sama Febri, "Pep, apa maksud ayat ini?" Kata Febri, ayat ini maksudnya seperti ini. Kata Denny, ada masih anak, tak nyambung ayat ini. Maksudnya apa? Ya enggak? Ayat tadi, muskil menurut siapa? Denny. Tapi wadih menurut Febri. Jelas? Kemudian kata beliau, wal wajib indal iskal, kewajiban kita ketika iskal, susah memahaminya tadi. Ini umum ya, kaidah umum. Enggak khusus masalah asma'u sifat. Kalau antum tidak faham, cukup ittiba masa bako mintar kita arut lahu. Cukup mengikuti apa yang telah lalu. Berupa apa? Meninggalkan pengkajian panjang lebar membahasnya. Ya sudah, ini ayat Al-Quran nanai mani. Maknanya apa? Wong alam, kaget, nanyo sama ustaz. Selesai kan? Mintar kita arut dilahu wa takhobbut fi ma'nahu. Meninggalkan ta'arud, ya. Membahas panjang lebar maknanya tadi, wa takhabbut dan serampangan di dalam menetapkan maknanya. Takhabbut itu serampangan. Jadi sudah ditinggalkan maknanya dulu, ya, jangan dulu dikaji, dan juga jangan menetapkan dengan cara serampangan. Amma min haitsu waqi'un nusus asy-syar'iyyah falaisa fiha bihamdillahi ma huwa mushkilun la ya'rif ahadun minan nasi ma'nahu fima yahummuhum min amri dinihim wa dunyahum. Adapun ditinjau dari sisi kenyataan nas-nas yang ada, nas-nas syar'i tadi, dari sisi waqi kenyataannya, falaisa bihamdillah, maka segala puji bila Allah, alhamdulillah, tidak ada padanya sesuatu yang muskil. Falaisa fiha bihamdillah ma huwa muskilun. Adapun ditinjau dari sisi kenyataannya, tidak ada padanya, alhamdulillah, ya, ma huwa muskil, sesuatu yang muskil, tidak ada. Difahami? Termasuk juga alif lam mim itu tadi. Apa sih maknanya? Itu kita yang tidak tahu. Ya enggak? Yang jelasnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, mengetahui apa yang diinginkan di situ tadi. Apa fungsinya alif lam mim, alif lam ra, sad, yasin? Itu ringkasnya mereka para ulama menyebutkan tujuannya litahaddi. Untuk menantang mereka, orang-orang musyrikun. Ini nah. Kan disebutkan ditantang mereka kan untuk membawakan satu ayat satu surat. Nah, enggak usah lah nak bawakan satu ayat satu surat ini bela nak. Bawakan yang mirip dengan alif lam mim segala macam. Mereka enggak mampu. Di annallaha wasafal Qur'an bi annahu nurun mubin. Falaisa fiha bihamdillahi ma huwa mushkilun la ya'rif ahadun minan nasi ma'nahu. Tidak ada padanya sesuatu yang muskil sehingga seseorang pun tidak mengetahui maknanya. Fima yahumhum, pada perkara yang membuat mereka penting dari urusan agama dan dunia mereka. Li'annallaha wasafal Qur'an bi'annahu nurun mubin, dikarenakan Allah telah mensifati Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an adalah cahaya yang nyata. Wa bayanun linnas, dan merupakan penjelasan bagi umat manusia. Wa furqan, dan merupakan furqan. Wa annahu anzalahu tibyanan likulli syai'in, dan dia Al-Qur'an telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Wa hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat. Wa hadza yaqtadhi an la yakuna fin nusus ma huwa mushkilun bihasabil waqi' bihaitsu la yumkin ahadan minal umma ma'rifatu makna. Dan ini mengandung konsekuensi an la yakuna fin nusus ma huwa mushkil. Mengandung konsekuensi bahwasanya tidak akan ada pada nas-nas tersebut sesuatu yang muskil bihasabil waqi', sesuai dengan kenyataannya. Bihaitsu la yumkin ahadan, dari sisi tidak mungkin bagi seseorang minal ummah, dari kalangan umat ini, ma'rifatu makna, yang tidak bisa mengetahui maknanya. Maknanya tidak mungkin, ya, tidak akan mungkin ada seseorang yang tidak faham maknanya. Pasti akan ada yang memahami makna tersebut. Apa dia itu? Musang atau kucing? Ngeri juga di rumah ini. Apa itu nasi? Tidak ada apa-apa. Iya. Wallahu a'lam ya. Insya Allah mungkin itu ta'liknya Ibnu Qayyim. Mungkin kita lanjutkan besok. Besok libur. Ya, pertemuan berikutnya insyaallah kita baca keterangan Ibnu Qayyim itu. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.